Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Qira. An-naw' ats-tsani. Madha? Na'am. Ats-tsani yani. Al-amr ats-tsani. Al-amr ats-tsani, na'am. نوع المطر طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى نوع المطر أراد به الحافظ الذهبي أبو عيف جدا لأنه جعله في الموقظة مرتبة بين نوعي أبو عيف والموضوع وهذه صفة أبو عيف جدا وهو الذي يعبر عنه أيضا بالهالك أبي المتروك أبي المطرح أبي المطرح أبي المطرح أبي الساقط أبي الباطل أحيانا نعم نوع المطروح جنس المطروح أراد به الحافظ الذهبي الضعيف جدا yang diinginkan oleh الحافظ الذهبي dengan istilah beliau المطروح dalam المقضة yani al-mathru yang terbuang ad-dha'if jiddan itu yang beliau maksud kenapa karena al-hafiz al-dhahabi memosisikan menjadikan posisi al-mathruh dalam kitabnya al-muqidhah martabatan baina naw'ai tingkatan antara dua macam antara dua jenis yaitu ad-dha'if wal mawdu' jadi di bawahnya dhaif, di atasnya al-mawdu'. Berarti yang dimaksud adalah dhaif jiddan, yang sangat dhaif. Naam. Martaba baina naw'i dhaif wal mawdu', hadhihi sifatu dhaif jiddan. Sifat dhaif jiddan ini adalah sifat dhaif jiddan. Naam. Syekh mengatakan, Syekhun al-Bukhari mengatakan, "Wa huwa alladhi 'abara 'anhu aidan." Ini juga yang di ungkapkan dengan istilah al-halik yang binasa ya al-matruk al-matruk yakni nعم al-matruh yang al-matruh yakni ditinggalkan al-muttarah al-muttarah sama dengan al-matruh nعم yakni yang dibuang awil sakit yang jatuh awil batil yang batil ahyanan jadi terkadang ya juga diistilahkan dengan istilah-istilah ini. Nah, yakni terkadang disebut juga dengan al-batil. Jadi ada beberapa istilah ini yang semakna. Naam, al-matruh, al-muttarah, al-matruh المطرح المتروك الهالك الساكت نعم juga al-batil ini semua tingkatan ضعيف جدا نعم الثالث الوصف بالمطروح يتعلق بالروي سواء كان الطعن في عدالته او في ضبطه فمن قدح في عدالته ولم يصل حد الكذب عبر عنه العلماء بالمطروح أو واهن أو متروك أو ساقط أو واهن جدا طيب وكذلك إذا كان الراوي وكذلك إذا كان الراوي قد فحش غلطه وغلب على صوابه أو تفرد وأكثر عن المعروفين ما لا يعرفه أصحابهم حكم عليه بأنه متروك نعم Syekh menjelaskan di sini bahwa penyifatan dengan al-matruh ia ta'allaku birrawi sawa'un kana ta'nu fi adalatihi aw fi dhabtih. Itu terkait dengan rawi sama saja ta'an celaan tersebut pada rawi itu terkait dengan adalahnya keadilannya atau terkait dengan dobatnya Kalau terkait dengan adalah itu terkait dengan apanya? Agamanya, iya. Nah, terkait dengan agama istiqomahnya. Ya. Ada pun dhabt terkait dengan penguasaan riwayat terkait dengan hafalannya. Naam, atau naam catatannya. Barang siapa ya dicela adalahnya, berarti agamanya dicela, walam yasil haddal kadzib, dan tidak sampai pada batas kedustaan, ulama mengungkapkan dengan istilah al-matruh atau wahin. Nah, ini istilah wahin. Wahin kalau secara bahasa kita lihat di kamus, wahin itu artinya lemah, tetapi dalam mustalah hadis wahin itu artinya dhaifun jiddan, ini semak dengan dhaifun jiddan ini. Nah, aw matruk, aw saqit, aw wahin jiddan. Nah, ada juga yang mengungkapkan ditambahkan jiddan. Tanpa jiddan, wahin saja itu beda dengan dhaif. Kalau dikatakan dhaif, ya, itu yang sudah kita lewati, yang sayyul hifab atau majhul hal, majhul. Kalau dikatakan wahin, itu semakna dengan matruk, matruh. Nah, wakadhalika, begitu pula apabila rawi itu qad fahusha ghalatuh. Nah, ini. Jadi kita kembali dulu, apabila qadh itu dalam hal adalah tetapi tidak sampai pada tingkatan kadhib, berarti disebut apa? Matruh, wahin, matruk, sakit, wahin jidda. Nah, ini qadh fil adalah. Kemudian wa kadzalika idza kana ar-rawi qad fahusha ghalatuh, begitu pula apabila rawi parah kesalahannya, fahusha fatal, fahusha ghalatuh kesalahannya fatal, wa ghalaba ala sawabih, dan kesalahannya itu ya mendominasi benarnya dia dalam periwayatan, jadi lebih banyak salahnya daripada benarnya dalam periwayatan, aw tafarrada, atau dia bersendiri dalam periwayatan, wa aktsara 'anil ma'rufin ma la ya'rifuhu ashabuhum. Ini nanti akan datang pada ungkapan Syu'bah. Naam, meriwayatkan aktsara 'anil ma'rufin, ra' 'anil ma'rufin ma la ya'rifuhu al-ma'rufun. Baik. Jadi dia banyak meriwayatkan dari al-ma'rufin, dari masyayikh yang ma'rufin, yakni yang terkenal, yang dikenal dengan hifad, dengan riwayat. Ma la ya'rifu ashabuhum, yang tidak dikenal oleh sahabat-sahabat al-ma'rufin tersebut, yakni arwah al-ma'rufun, rawi-rawi yang terkenal, itu banyak sahabatnya, banyak murid-muridnya. Ya. Nah, orang ini kok meriwayatkan dari mereka itu, yang rawi-rawi yang ma'ruf ini itu, yang punya banyak sahabat, punya banyak murid, murid-muridnya mereka sendiri tidak mengenal hadis yang diriwayatkan. Jadi dia sendiri, dari mana dia? Aneh kan? Nah, fulan minal ma'rufin fir riwayah, termasuk yang terkenal dalam periwayatan. Oh, banyak sahabatnya, banyak murid-muridnya. Datang seseorang meriwayatkan dari dia, dia sendiri yang meriwayatkan dari fulan ini tadi, padahal banyak murid-muridnya, sahabatnya. Sahabatnya, murid-muridnya ini tadi tidak ada yang mengenal hadis yang dia riwayatkan. Dari mana coba? Hah? Nah, hukim alaihi bi annahu madha? Matruk. Naam, wa sabaqa. Wasabaqa anna qultu kalam al-imam Syu'bah lamma su'ila mata yutraku hadithu ar-rajul aw amman yutraku hadithu. فقال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المتروف معروفون فأكثر طرح حديثه كمل ومن اتهم كمل كلامه ومن اتهم بالكذب طرح حديثه ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه ومن أكثر الغلط طرح حديثه وما كان غير هؤلاء فروا عنه وفي رواية وإذا روى حديثا غلة مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه. أيوة نعم. Syekh mengatakan bahwa telah berlalu saya nukil kalamnya Al-Imam Syu'bah. Di mana itu bisa dilihat di hasyiah itu? Indal kalam an mabhathil maqlub. Faqrah dawafi al-qalb. Nah, jadi ketika beliau berbicara tentang pembahasan al-maqlub, jadi bisa dirujuk di sana di pembahasan al-maqlub di faqrah, yakni di paragraf dawafi al-qalb, motivator-motivator yang atau penyebab-penyebab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya qalb. Naam. Pembalikan dalam periwayatan. Naam. Di sana beliau menukil ucapan Syu'bah, dinukil lagi di sini. Yaitu ketika Imam Syu'bah ditanya kapan hadis seseorang ditinggalkan, atau amman yutraku hadithu, ditanya tentang orang yang ditinggalkan hadithnya, yani yang hadithnya matruk, yang ditinggalkan. Nah, faqal, apa jawabannya? Iza rawa anil ma'rufina ma la ya'rifuhul ma'rufun. Nah, ini insyaallah bahasanya, apabila dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang dikenal, terkenal, yang dia riwayatkan itu tidak diketahui oleh al-ma'rufun, tidak diketahui oleh rawi-rawi yang terkenal, yang merupakan sahabat-sahabat mereka, murid-murid mereka. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, tayyib fulan minal ma'rufin, berriwayat dan banyak muridnya, murid-muridnya juga ma'rufun mereka, fulan, fulan, fulan, ma'rufun, ini murid-muridnya fulan ini tadi. Nah, al-ma'rufun dari ashab dia, tidak ada yang meriwayatkan darinya hadis itu. Datang seseorang, kok bisa meriwayatkan dari dia? Dari mana dia dapat? Kan begitu. Hah? Di majelis mana itu dapatnya? Hah? Kan aneh kan? Fa'aktsara. Fa'aktsara. Dan dia banyak meriwayatkan yang seperti itu. Banyak meriwayatkan seperti itu. Nah, turiha hadithu. Maka hadithnya dibuang. Wa manittuhima bil kadhib, yang dicurigai, tertuduh melakukan kedustaan, turiha hadithu, dibuang hadith. Wa man ruwa hadithan ghalatan mujtaman alaih, karena siapa meriwayatkan hadith yang keliru, yang disepakati kelirunya, fatamada fi riwayatih, dan dia bersikeras untuk terus meriwayatkannya, tamada, berlanjut dia, tidak rujuk, tidak mau rujuk dia, tidak mau menarik riwayatnya, dia terus meriwayatkannya, turiha hadithu. Wa man akthara al-ghalata turiha hadithu, barang siapa banyak melakukan kekeliruan, turiha hadithu. Wa ma kana ghairu haula faru anhu, riwayat yang datang dari selain mereka itu yang disebutkan, faru anhu, silakan riwayatkan dari mereka. Adapun roi-roi yang disebutkan tersebut, sifat-sifatnya ke hakikatnya, maka tinggalkan. Nah, ini dari Syu'bah. Wa fi riwayat, pada riwayat yang lain, Naam Syu'bah mengatakan apa? Wa idza rawa haditsan ghalatan mujtaman alaih, apabila meriwayatkan hadis yang salah, yang disepakati salahnya, falam yattahim nafsah, dan dia tidak menuduh dirinya, fayatrukahu, sehingga dia meninggalkannya. Artinya ini semakna dengan riwayat di atas itu, wa man rawa haditsan ghalatan mujtaman alaih, fatamada fi riwayati. Fatamada fi riwayati. Jadi dia tidak menuduh dirinya salah sehingga meninggalkannya, tapi dia terus meriwayatkannya, tidak sadar-sadar gitu. Jadi fatamada fi riwayati ini semakna dengan falam yattahim nafsahu fayatrukahu. Alfa di sini fa sababiyah ya. Ya. Naam, falam yattahim nafsahu fayatrukahu. Dia tidak menuduh dirinya salah sehingga meninggalkannya. Tidak, dia yatamada fi riwayati, dia terus lanjut gitu. Maka yang seperti ini turiha haditsu. Naam. Dinukil dari jarh wa ta'dil. Naam, fas-su'al. Fas-su'al zahir, mata yutraku hadits ar-rajul aw amma yutraku hadithu? Wa fil jawab man ittuhima bil kadhib, wa hadha huwa al-matruk kama sabaqa 'inda al-Hafiz ibn Hajar wal hukmu 'inda Syu'bah tarh hadithih. والذي عنوان له الحافظ الذهبي في المطروح فتأمل. Jadi soal zahir ya, pertanyaannya jelas. Nah, yaitu mata yutruk hadithul rajul, kapan hadith seseorang ditinggalkan, dibuang karena tidak ada nilainya. Amman yutruku hadithu. Nah, tentang orang yang ditinggalkan hadithnya karena hadisnya tidak bernilai, tidak nilainya sama sekali. Hah? Wa fil jawab, dan pada jawaban Syu'bah ada kalimat wa manittuhima bil kadhib. Di atas itu ada pada kalimat idza ra'a 'anil ma'rufina ma ya'riful ma'rufuna fa akthartu hadith wa manittuhima bil kadhib turi hadith. Ini. Wa hadha huwa al matruk, dan inilah al matruk kama sabaqa 'inda al Hafiz Ibn Hajar. Nah, sebenarnya telah dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah dan syarahnya An-Nusha. Tayyib. Ketika Ibnu Hajar mengatakan apa? Dalam Nukhbah thumma ta'nu imma yakuna likatibir rawi au tuhmatihi bidhalik fal awal maudu wa thani al-matruk. Jadi at-tuhma bil kadib ini al-matruk. Nah, wal hukmu 'inda Syu'bah, dan hukumnya di sisi Syu'bah tarhu hadithi, membuang hadisnya. Nah, ini sama makna dengan tarku hadithi, meninggalkan hadisnya. Wa huwa alladhi 'anwana lahu al-Hafidhu adh-Dhahabiyyu bil matruhi. Inilah yang diberi judul oleh Al-Hafidh adh-Dhahabi dengan al-matruh. Jadi istilah Dhahabi persis dengan lafadznya siapa? Syu'bah. Al-Matruh. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menggunakan istilah Al-Matruh, tapi sama maknanya. Na'am, fata'ammal. Berarti Al-Dhahabi sendiri juga tidak mendatangkan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena ini sudah ditemukan pada kalamnya siapa? Syu'bah. Dan beliau adalah Imam Jarh wa Ta'dil. Naam. Baik. Al-Rabi' Al-Rabi' Mamathal bil-Hafidh al-Dhahabi yadullu ala annahu ma'arada ila bu'aifa jiddan wa hiya min awha al-asanidi inda ahli al-ilm fa'isnadu Amr ibn al-Shamr ila akhirih ma'rufun bi annahu awha asanid ahli al-bait kama nassu alayhi as-Suyuti fi alfiyatihi. Naam. Ini yang keempat ya. Yang dicontohkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi menunjukkan bahwa Al-Hafidz Adz-Dzahabi ma arada illa dha'if jiddan. Tidak ada yang lain yang dia inginkan kecuali dha'if jiddan. Tidak ada yang lain selain dha'if jiddan. Jelas. Sementara ad-da'if jiddan, derajat ad-da'if jiddan, wa hiya min awhal asanid 'inda ahli al-'ilm. Ini termasuk sanad yang paling lemah di sisi ahli al-'ilm. Nah, dan Al-Hafidz Adz-Dzahabi kan mencontohkan dan mukhtar dengan Amr bin Syamr dan seterusnya ya. Nah, isnad Amr bin Syamr ila akhirih ma'rufun, ini dikenal bi annahu awha asani di ahli al-bait, dikenal sebagai bahwasanya ini adalah sanad yang paling lemah dari sanad-sanad ahli al-bait. Apa itu kelanjutannya? Coba lihat Syamr, Amr bin Syamr an Jabir al-Ju'fi anil Harith an Ali. Nah, berujung dengan siapa? Ali. Iya. Ini awha asanid ahli al-bait. Sanad yang paling lemah dari sanad-sanad ahli al-bait. Ma'an. Kama nassu alaih Suyuti fi alfiyatih. Sama ditegaskan Suyuti dalam alfiyahnya. Naam. Kemudian الثالثة أبان الحافظ بن حجر في النزحة الأسباب التي أدت إلى وصف الراوي بأنه متهم وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي فهما حالتان يتجه فيهما وصف الراوي بأنه متهم ويضاف عليه عيب ما سبق من كون الراوي يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون وكذا كثير الوهم أو الغلط والفاسق والمغفل. نعم. Perhatikan. Al-Thalithah. Ini tiba-tiba Al-Thalithah ya. Tadi kita menghitung Al-Amrul Awal, Al-Amrul Thani, Al-Amrul Al-Thalith, Al-Rabi. Ini berawal dari ini. Tatimmat. Di halaman 260 kan Tatimmat. Tatimmatul Ula. Tatimmatul Tha. Al-Thaniya. Kemudian untuk pada pembahasan Tatimmatul Thaniya ini, di sinilah Syekh mengatakan wa azidul amra idahan faqul, yakni beliau menambahkan 4 poin untuk tambahan penjelasan terkait dengan at-tatimmah tsaniyah. Kemudian beliau melanjutkan dengan at-tatimmah tsalitsah. Faham ya? Nah. At-tatimmah tsalitsah di sini Syekh mengatakan abana al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni abana sama'an dengan azhara. Abana azhara yani Al-Hafidz Ibnu Hajar menampakkan begitu. Nah. Menjadikan jelas gitu. Dalam An-Nuzha al-asbab allati addat ila wasfi rabi annahu muttaham. Ya. Faktor-faktor yang menjadikan penyifatan rawi disifati muttaham. Wadhalik, yaitu penjelasan Ibnu Hajar. Dan ini sudah kita baca dinukil sebelumnya dari Nuzha. Dua hal kan yang, nah, diulangi lagi di sini. Biar semakin jelas. Bi an la yurwa dhalikal hadithu illa min jihati. Yaitu hadith itu tidak diriwayatkan kecuali dari arahnya. Tayyib. Wa yakun mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Tayyib, yang jelas al makna wadih. Yaitu hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dari arahnya dia, dari jalurnya dia, dan hadis itu tayyib, kandungan maknanya, isinya menyelisihi al qawaid al ma'lumah. Ini sebab yang pertama. Nah, wa kadza, begitu pula man 'urifa bil kadhibi fi kalami, yang diketahui ada kedustaan pada ucapannya, yakni bainan nas, wa in lam yadhhar minhu ku dhalika fil hadits nabawi, meskipun belum tampak atau tidak tampak terjadinya kedustaan pada hadits an-nabawi. Sudah lewat penjelasan tentang ini ya, karena dia sudah diketahui berdusta di antara manusia meskipun tidak tampak kedustaannya pada periwayatan hadits ya, maka dia muttaham. Masih muttaham sifatnya, dicurigai. Nah, ini dua keadaan yang terarah padanya, tajihu fihi mawasfur rawi annahu muttaham. Terarah pada kedua keadaan ini penyifatan rawi bahwa dia muttaham. Yang pertama, kenapa muttaham? Tertuduh karena ada kuaid maklumah. Nah, yang jadi rujukan. Dan itu dalil-dalilnya jelas dari Al-Quran dan hadith yang sahih. Nah, ini kok meriwayatkan hadith menyelisihi itu, kontradiktif dengan itu. Berarti kan tertuduh dia. Mendatangkan sesuatu yang dibuat-buat. Tayyib. Yang kedua, dia meriwayatkan suatu hadith. Sementara dia sudah dikenal di antara manusia berdusta, maka dia tertuduh di sini berdusta pada perhatian hadis. Gitu. Nah, kemudian Syekh mengatakan ditambahkan pula atas keduanya, atas dua keadaan itu, yang lainnya yaitu masabaqa min kaunir rawi yarwi anil ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun, tambahkan pula ini. Apabila rawi, yaitu keadaan rawi meriwayatkan dari al-ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun, maka dia muttaham bil kadzib. Karena ainal ma'rufun? Hah? Mana mereka orang-orang yang ma'ruf, yang dikenal? Dalam periwayatan dari syekhnya, kok mereka? Mereka yang dikenal dan mengetahui hadis-hadis masyaikh yang ma'rufin, tapi kok mereka tidak tahu riwayat itu, sementara fulan ini tidak ma'ruf. Laisa minal ma'rufin huwa. Kenapa bisa? Nah, berarti kan muttaham bil kadzib. Begitu pula kathirul waham, rawi yang banyak mengalami waham. Kathir al-ghalab, banyak salah. Atau dia fasik, dari segi adalahnya fasik. Ya, orang fasik tidak bisa dipercaya. Maka muttaham bil kadzib. Wal mughaffal, yang banyak melakukan kelalaian. Nah, jadi ini semua ya, dihafalkan ini. Ya. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan dua keadaan faktor rawi muttaham bil kadzib. Kemudian ditambahkan padanya apa yang disebutkan oleh siapa? Syu'bah. Naam. Jadi jika kita mendapati dalam meneliti hadis, kita mendapati rawi yang seperti ini keadaannya, berarti vonisnya apa? Kathirul ghalab, kathirul waham, atau dia fasik. Yashrabul khomer. Taroka as-salah dan semisalnya. Atau dia difonis mughaffal atau rawa anil ma'ruf ma la ya'riful ma'ruf. Maka kita mengatakan hadis itu apa vonisnya? Matruk. Yang semakna dengan dhaifun jiddan. Naam, matruh, matruk, yani dhaifun jiddan. Belum sampai pada tingkatan apa? Maudhu' belum. Nah, masih di atasnya maudhu'. Baik. Dan hadis yang seperti ini vonisnya matruh, matruh, dhaifun jiddan. Hadis seperti ini la yasluhu lisyawahid. Nah, ini diingat baik-baik ini. La yasluhu lisyawahidi wal mutaba'at. Ini tidak bisa dijadikan penguat. Jadi meskipun ada dua hadis yang setipe dengan ini, tingkatannya dhaifun jiddan, ini tidak bisa kita mengatakan ini yartaqi ila al-husn, naik derajatnya ke hasan di negara, enggak bisa. Nah, yang bisa itu apabila derajatnya tingkatannya hanya dhaif. Karena apa? Dhaifnya karena apa? Sayyi'ul hifaz atau majhul hal, majhul ain dan semisalnya. Nah, itu yang yasluh li syawahid. Itu yang biasa kemudian diangkat oleh ahli hadis hasan li ghairi, hasan li ghairi. Adapun yang kita pelajari sekarang ini, na'am, tidak bisa. Ya. Wahin, sakit, matruh, matruk, taib dan seterusnya, ini tidak bisa. Nah, مثال حديث تفرد به راو يخالف الأصول والقواعد العامة وليس في الإسناد من يتهم به غيره ما قاله الحافظ الذهبي في أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به. نعم لعلنا نكتفي. Besok aja kita selesaikan ini ya. Baik, khairan insyaallah. Tafadhalu. Jazakumullah khairan.